baru di sini. Atau kamu kini agensi, ku tak peduli. Apa kamu kini dia di sana, sedang berdua dengan pacarnya. Apakah aku batalkan saja, cari lainnya.